Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan surat Al-Lail, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca beberapa ayat, yaitu sambil ada ayat yang ke-11, ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina lal-huda." Sesungguhnya kamilah yang akan memberi petunjuk. Ya. "Inna 'alaina lal-huda." Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan petunjuk. Mungkin sedikit kita ingat kembali ayat-ayat yang sebelumnya secara ringkas, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama itu yang memberi dan bertakwa, ahba wa taqwa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka bagi mereka akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah man bakhila wastaghna, orang yang kikir, pelit, tidak mau memberi, wastaghna, dan tidak merasa butuh kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak merasa butuh kepada Allah, yakni orang-orang yang tidak beriman tentunya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna. Nah, orang seperti ini Allah berikan ancaman bahwa Allah Azza wa Jal akan memberikan kesusahan atau akan menyusahkan dia, sehingga hartanya yang ia miliki tidak akan bermanfaat baginya saat datang kehancuran. Nanti ketika dia mati misalnya, ya hartanya tidak akan bermanfaat bagi dia, ya, apa yang dia miliki juga tidak akan bermanfaat bila sudah datang saatnya kehancuran. Nah, kemudian ada ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'alaina lal-huda." Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan petunjuk. Jadi petunjuk memang hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Siapa yang akan diberi petunjuk, siapa yang tidak dapat petunjuk, ini Allah Azza wa Jal yang menentukan. Tentunya Allah Maha tahu siapa yang akan berhak atau diberi petunjuk. Allah mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang akan mendapat petunjuk. Jadi ketika orang dapat petunjuk atau tidak, ya Allah yang Maha tahu. Kenapa dia tidak dapat petunjuk, kenapa yang lain dapat petunjuk? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Walaupun kita sukai untuk dia mendapat petunjuk, kalau Allah menghendaki tidak, ya tidak akan dapat. Allah yang menentukan, Allah yang Maha tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk atau siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Ya. Maka dari itu berdasarkan ayat ini, ya kita hendaknya banyak-banyak mohon, ya banyak-banyak minta kepada Allah petunjuk tersebut. Karena selama kita hidup, kita ini belum aman, ya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kepada kita hidayah Islam. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita diberikan juga hidayah misalnya sunnah Nabi, senang dengan sunnah Nabi, ikut dengan Nabi, senang. Itu juga hidayah. Tapi selama kita hidup tadi belum aman, masih ada kemungkinan melenceng, ya kan? Kita nggak tahu akhir hayat kita. Kalau ada yang sudah akhir hayatnya itu Islam sesuai sunnah, wah ini bahagia sekali. Sudah selesai, lulus insya Allah. Tapi kita yang masih hidup ini masih sesungguhnya masih tar ketir. Naudzubillah, mungkin saja ada yang melenceng setelah itu, kita gak berharap tentunya, ya. Tapi artinya kemungkinan masih ada. Ya, kalau kita melihat kisah-kisah orang dulu maupun sekarang, dulunya baik tiba-tiba berubah menjadi buruk, kemudian mati dalam keadaan yang buruk, ya banyak juga itu. Makanya dikatakan di sini inna alaina lahudal huda, kamilah yang memberi petunjuk, sudah berarti ya banyak mohon kepada Allah. Di samping kita berusaha, ya usaha tetap usaha, ya kita belajar, kita mengkaji, kita berdoa, itu semuanya usaha. Allah yang memberi. Ya. Alhamdulillah. Ya, Allah mensyariatkan baca Al-Fatihah itu kan ihdinash shiratal mustaqim. Nah, itu harus betul-betul kita resapi dalam doa kita supaya kita betul-betul mendapatkannya. Kemudian ayat berikutnya wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh lana milik kamilah al akhirah wal ula, akhirat dan al ula yang pertama yaitu dunia. Ya, jadi dunia akhirat milik Allah azza wajalla. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai dunia dan akhirat ini. Jadi disitulah kehidupan kita, awal kita di dunia seperti ini, nanti di akhirat seperti apa. Ya. Kita tidak bisa lari dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini, dunia akhirat. Mau kemana? Kita ini adalah makhluk di situ. Enggak ada tempat lain. Adanya dunia dan akhirat. Ya harus tunduk kepada Allah. Kalau itu milik Allah, kita harus tunduk kepadanya, kita harus taat, kita harus sesuai dengan aturan-aturannya. Fa'anzartukum naran talazza. Allah katakan maka dari itu fa'anzartukum, aku ingatkan kalian, aku peringatkan kalian. Naran talazza, terhadap neraka yang menyala-nyala. talazza tatawaqqad, menyala-nyala. Tasta'ir artinya menyala-nyala. Nah, tadi disebutkan akhirat milik Allah Azza wa Jalla. Yang di akhirat itu ada surga dan neraka. Ya, maka Allah peringatkan tentang adanya neraka yang talazza, apinya menyala-nyala. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita semuanya supaya kita berhati-hati. Ya, akhirat milik Allah. Kalau Allah menghendaki seseorang masuk dalam neraka, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ya seperti itulah keadaan neraka yang mengerikan. Ya, seseorang mau berapa lama di sana sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, ada yang sampai selama-lamanya di sana, na'udzubillah min dzalik. Nah, siapa yang bakal masuk neraka itu? La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali al ashqa. Ashqa itu artinya orang yang sengsara, ya. Syaqiyun ashqa itu orang yang sengsara. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang sengsara. Siapa dia yang sengsara itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla dan berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dijelaskan tentang tadi neraka, ya, yang menyala-nyala. Siapa yang masuk ke dalamnya? Yang masuk adalah orang yang sengsara, yaitu al-ashqa. Siapa yang sengsara itu? Yang sengsara itu adalah orang yang mendustakan, yakni mendustakan berita-berita dari Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengabarkan tentang apa akhirat, Allah mengabarkan tentang umat terdahulu, Allah mengabarkan apa yang akan datang, Allah mengabarkan dengan banyak berita-berita. Nah, dia bersikap kadzdzaba, tidak mempercayai. Kalau tidak mempercayai secara total lah, itu sudah betul-betul kafirnya luar biasa, ya. Namun ada juga yang kadzdzaba, tidak mempercayai sebagian-sebagian. Ya, sama saja, ya. Seperti orang-orang Yahudi itu kan percaya dengan sebagian, tidak percaya dengan sebagian lagi. Jadi contohnya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka dengan berita-berita yang dulu mungkin dibawa oleh Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, percaya. Tapi giliran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam membawa berita, tidak mereka percayai. Termasuk berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mereka percayai, padahal sudah diberitakan juga oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, ini contoh bahwa mendustakan ini bisa jadi mendustakan sebagian, ya, dan hukumnya tetap saja orang yang mendustakan sebagiannya, ya tetap dia bukan orang beriman, disebutnya tetap mendustakan, ya, kadzdzaba, ya, bukan orang yang beriman, bukan orang yang percaya, sehingga masuk dalam golongan al-ashqa, orang yang sengsara itu nanti. Auzubillahi min dzalik. Wa tawalla, dan berpaling. Jadi dua sifat ini, ya. Ada kalanya dengan mendustakan, ada kalanya tawalla, berpaling. Berpaling ini berpaling dari perintah yang sifatnya perintah-perintah, ya, larangan-larangan. Enggak mau peduli. Ada perintah kalau kita, ya, salat, zakat, puasa, berbakti pada orang tua, ya, perintah-perintah yang lain-lain juga banyak sekali. Tidak mau tunduk, malah berpaling darinya. Begitu pula ada larangan-larangan, ya, larangan dari dosa-dosa, dari kesyirikan, kekafiran, larangan dari dosa-dosa besar, ya, minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, dan lain-lain, riba, dan banyak sekali larangan-larangan. Ya, berpaling, gak mau peduli. Nah, ini kalau sudah seperti ini, na'udzubillah, ini ciri-ciri al-ashqa, orang yang sengsara itu, yang bakal masuk dalam neraka. Na'udzubillah, berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Kemudian pada ayat berikutnya, wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu al atqa, akan dijauhkan dari neraka. Siapa yang akan dijauhkan? Kalau tadi kan akan masuk, yaitu ashqa. Siapa yang akan dijauhkan? Wasayujannabuhal, dan akan dijauhkan darinya al atqa. Ya, bedanya shin sama ta saja ini, ya. Kalau yang ashqa itu yang sengsara, shin, shin. Kalau al atqa pakai ta, al atqa ini orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa ini yang akan dijauhkan dari neraka, ini yang akan diselamatkan dari neraka yang menyala-nyala itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi yu'ti malahu yatazakka, dan allazi yang yu'ti malahu memberikan harta bendanya, yatazakka untuk mensucikan dirinya. Ini salah satu perilaku orang yang bertakwa, yaitu memberikan hartanya demi membersihkan dirinya. Memberikan bagaimana? Ya, memberikan macam-macam bentuk pemberian itu. Ada kalanya memberi yang wajib, yaitu zakat misalnya kan. Zakat itu kan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, dari kekurangan, dari kotoran hartanya. Ya, itu zakat. Zakat dengan berbagai macamnya, termasuk ya zakat mal, zakat fitrah. Kemudian memberi hartanya yang sifatnya wajib juga, infak kepada atau nafkah kepada anak istrinya, keluarganya, dan siapa saja yang ada di tanggungannya. Juga memberi harta bendanya yang sifatnya sunnah, ya, sedekah atau infak yang sunnah. Semuanya dia niatkan untuk membersihkan dirinya, ikhlas karena Allah, supaya dirinya bersih dari dosa-dosa, dari kekurangan-kekurangan. Ya. Nah, ini salah satu sifat al-atqa, orang yang bertakwa. Bukan itu satu-satunya sifat, ya, karena kita yang pelajari orang yang bertakwa itu, kalau definisinya secara global, yaitu yang melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya secara umum, ya. Lawan dari tadi al-ashqa itu. Jadi al-atqa berarti yang membenarkan berita-berita dari Allah, dari Rasulnya, dia percayai, dia imani, dan dia melakukan perintah-perintah, tidak berpaling darinya. Tapi perintah-perintah Allah itu dijalani, dilakukan, larangan-larangannya dijauhi. Nah, ini orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah seperti ini yang bakal dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka. Nah, diantaranya tadi disebutkan, dia memberi harta bendanya, mengeluarkan harta bendanya demi mensucikan dirinya, yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah ada bagi seseorang, ya. Wa ma li ahadin indahu, tidak ada bagi seseorang di sisinya min ni'matin, dari suatu nikmat yang harus dibalas. Ini maknanya apa? Nah, ini salah satu sifat yang sangat mulia ini. Jadi ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada bagi seorang pun di sisinya, di sisi al-atqa ini, tidak ada suatu nikmat bagi seseorang yang mesti dia balas. Artinya orang ini, kalau bahasa kita, gak pernah hutang budi kepada orang lain. Jadi tiap orang itu memberi sesuatu atau berjasa kepada dia, mesti dia balas dengan balasan yang setimpal atau bahkan lebih. Jadi tidak ada dia punya hutang budi kepada orang itu. Jadi ini luar biasa ya. Biasanya kita ini kan banyak utang budi kepada orang. Orang pernah jasa kepada kita, kita gak bisa membalas. Yang lain pernah berbuat apa, kita gak bisa membalas. Atau kita tidak membalas atau kurang membalas. Jadi banyak kita-kita ini masih berhutang budi kepada orang lain. Nah, kalau ini yang disebutkan dalam ayat ini, gak pernah orang punya budi kepada dia, saking dia selalu membalas kebaikan orang. Nah, ini ayat ini kaitannya sebetulnya awalnya itu turun terkait dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ayat ini awalnya turun terkait dengan siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Enggak pernah orang itu punya utang budi kepada dia. Enggak pernah Abu Bakar ini punya utang budi kepada seorang pun. Jadi setiap orang berbaik sama Abu Bakar, mesti Abu Bakar membalas dan bisa lebih membalasnya. Bahkan di dalam tafsir di sini, sampai pun Nabi Muhammad ketika memberi sesuatu kepada Abu Bakar, Abu Bakar juga mesti membalas. Ya, yang nggak bisa dibalas oleh Abu Bakar itu ya dalam utang budi hidayah itu saja, keislaman. Kalau utang budi urusan dunia, urusan pemberian dan seterusnya, nggak ada. Sampai Nabi pun nggak pernah ya punya budi kepada Abu Bakar dalam hal seperti ini. Hanya dalam bab Islam yang Abu Bakar nggak bisa membalas dia. Nah, ini memang tadi saya katakan ini sifat yang luar biasa. Ya, sulit sekali seseorang bisa punya sifat seperti itu. Sangat sulit sekali. Ya, bukan berarti tidak bisa sama sekali ya. Mungkin orang paling tidak berusaha mencontoh ya, bagaimana bisa seperti itu. Namun sifat yang ada padanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memang sulit untuk dikejar, sulit untuk dikejar. Namun insya Allah kita tahu bahwa itu sifat yang mulia seperti itu, dan kita ya paling tidaknya berusaha memiliki sifat-sifat yang seperti itu ya. Sehingga kita berusaha untuk membalas kebaikan orang kepada kita. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, man sana'a ilaikum ma'rufan bakabihu. Man sana'a, siapa yang berbuat ilaikum kepada kalian ma'rufan, suatu kebaikan, bakabihu, maka balasilah kebaikan itu. Ya, jadi memang Nabi menganjurkan begitu. Siapa man sana'a, berbuat ilaikum kepada kalian ma'rufan, suatu kebaikan, bakabihu, maka balasilah kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafiunahu fad'u Allah lakum. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kalian pakai membalas, ailam tajidu, apabila kalian tidak bisa atau tidak mendapatkan sesuatu yang dipakai untuk membalas kebaikannya, fad'ullaha lahu, maka doakan dia, ya, dibalas dengan doa. Balas dengan doa. Fad'ullaha lahu hatta dhanantum annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian kira doa kalian itu sudah membalasi kebaikannya. Ya. Sampai kalian perkirakan doa itu sudah membalas kebaikannya. Jadi doa-doa terus kita, sampai kita perkirakan doa kita itu sudah cukup membalasi kebaikan dia tersebut. Nah itu anjuran Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibtigha'a mengharap wajhi rabbihil a'la, wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Ya. Jadi dia memberi itu ya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Disebutkan hadzal atqa bima yu'ti illa min anwa'il karamat fala illa ridha wa syarabil a'la wala sawfa yarda. Ya. Jadi tidak lain dia memberi kecuali mengharap wajah Allah. Artinya dia ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan-balasan dari manusia, balasan-balasan duniawi tidak. Betul karena Allah untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yarda, dan kelak niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridha, ridha kepada al-atqa, dari orang yang bertakwa itu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang Allah kehendaki dari berbagai macam karunia di dunia maupun di akhirat kepada orang tersebut. Nah, inilah beberapa penjelasan terkait dengan ayat-ayat tadi, dan intinya pada penjelasan tadi bisa kita ringkas juga, di sana juga ada dua golongan lagi, ya. Ada al-ashqa, ada al-atqa. Al-ashqa itu yang bakal masuk neraka, al-atqa itu yang akan dijauhkan dari neraka. Masing-masing punya sifat. Kalau al-ashqa itu kadzdzaba wa tawalla, sifatnya mendustakan dan berpaling. Kalau al-atqa yang bertakwa, yaitu lawannya, ya, lawannya, dan dia memberi harta benda demi mensucikan dirinya. Ya, karena Allah dia memberi, dan Allah SWT bakal ridha terhadap. Demikian hadirin rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini.